بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan فهي حق وصدق نصدق بها تعلقت بصفات الله تعلقت بالجنة بالنار بالصراط بالشفاعة بأي أمر غيبي. Maka hadith-hadith Rasulullah alaihi salatu wassalam yang menyebutkan tentang perkara-perkara akidah merupakan kebenaran dan kejujuran. Kita membenarkannya. Sama saja apakah hadis-hadis tersebut berkaitan dengan sifat-sifat Allah atau berkaitan dengan surga, neraka, sirat, syafaat maupun berkaitan dengan perkara gaib apapun. Hiya haqqun wa sidqun nu'minu biha wa nusaddiquha. Hadis-hadis tersebut merupakan kebenaran dan kejujuran. Kita mengimaninya dan kita membenarkannya. Wa idza kanat fil amaliyati wal ahkami fa na'malu biha. Dan apabila hadis-hadis tersebut menyebutkan tentang amalan-amalan dan hukum-hukum, kita pun mengamalkannya. Li'annaha haqqun, karena sesungguhnya hadis-hadis tersebut merupakan kebenaran. Fallahu yastahilu alaihi wa yatanazzahu an yukallifana bi'aqaida lam tathbut 'anil nabiy alaihi salatu wassalam. Karena Allah azza wa jalla mustahil baginya dan Allah ta'ala disucikan dari membebani kita dengan keyakinan-keyakinan yang tidak datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Au yukallifana bi'ibadatin, atau membebani kita dengan ibadah-ibadah yang tidak datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Au fil halali wal harami, atau dalam perkara halal dan haram. Nuhallilu wa nuharrimu, kita menghalalkan dan kita mengharamkan. Wa huwa yaqulu, dan Allah Ta'ala mengatakan, wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalu wa hadha haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhiba. Dan janganlah kalian mengatakan apa yang lisan-lisan kalian mengucapkan kedustaan, ini halal dan ini haram, dalam rangka mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Yaqulu hadza, Allah Ta'ala mengatakan hal ini. Wa yatawa'adu hadzal wa'ida, dan Allah Ta'ala mengancam dengan ancaman ini. Thumma ta'ti ahadithu kathiratun 'anil nabiy alaihi salatu wassalamu min tariqil ahadi nuhallilu biha al-furuja wa nubihu biha ad-dima'a wa ila akhirihi. Kemudian datanglah hadis-hadis yang banyak dari Nabi alaihi salatu wassalam melalui jalan ahad, yaitu melalui sedikit jalan periwayatan yang kita menghalalkan dengan hadis-hadis tersebut kemaluan-kemaluan, yang kita membolehkan dengan hadis-hadis tersebut ditumpahkannya darah dan yang lainnya. Wa hal takunu hadhihi al-ahadithu dhululan wa awhaman tahtamilu as-sidqa wa tahtamilu al-kadhiba, dan apakah hadis-hadis ini merupakan sangkaan belaka dan kekeliruan belaka yang mengandung kemungkinan kejujuran dan mengandung kemungkinan kedustaan. Ta'ala Allahu an dhalika 'uluwan kabiran, maha tinggi Allah darinya dengan ketinggian yang besar. Wa misdaqu dhalika ma qulna lakum innallaha qad hafaha bil inayatil kabirati, dan pembenaran hal tersebut adalah apa yang telah kami katakan kepada kalian, bahwasanya Allah Ta'ala telah meliputi hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam dengan perhatian yang besar. Fala yukti'u ahadun ala rasulillahi illa wabuyyina khata'uhu, maka tidak ada seorang pun keliru dalam menukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan kesalahannya telah dijelaskan. Catatan penting dari apa yang telah kita pelajari dari Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala ini adalah bahwa apabila datang kepada kita hadis yang sahih, sama saja apakah hadis tersebut datang dari banyak jalan periwayatan, yaitu mutawatir, atau datang dari sedikit jalan periwayatan, yaitu ahad. Tatkala hadis tersebut sahih, maka kita mengimaninya dan mengamalkannya. Apabila hadis tersebut berkaitan dengan akidah, maka kita meyakini apa yang terkandung di dalamnya. Dan apabila hadis tersebut berkaitan dengan amalan, maka kita pun mengamalkannya. Soalun, pertanyaan. Hal fi akhbarin nasi yuj'alu ihtimalul wahmi sababan fi raddi kalamihim? Apakah di dalam khobar-khobar manusia kemungkinan kekeliruan dijadikan sebagai sebab untuk menolak ucapan mereka? Al-jawabu, jawabannya, la, tidak. Idza kana sadiqan yuqbalu khabaruhu walau fihi ihtimalun ma yuraddu khabaruhu. Apabila seseorang itu jujur, khabarnya diterima, meskipun padanya terdapat kemungkinan keliru, tidaklah ditolak khabarnya. Idza syahida syahidani adlani anna fulanan qatala fulanan wa huma min al-uduli ma huma kadhibaini la budda min thubuti adalatihima. فَإِذَا كَانَ الْوَاكِعُ كَذَلِكَ وَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى شَهَادَتِهِمَا. Apabila ada dua saksi bersaksi, apabila bersaksi dua saksi yang adil bahwasanya fulan telah membunuh fulan, dan keduanya termasuk di antara orang-orang yang adil, tidaklah keduanya berdusta, harus ditetapkan keadilan keduanya. Maka apabila demikian kenyataannya, yaitu dua orang saksi tersebut memiliki sifat adalah adil, maka wajib bagi hakim untuk membangun hukum berdasarkan persaksian keduanya. Fayahkumu bil qisasi in talaba mulatul qatilil qisasa. Maka hakim menghukumi dengan qisas apabila para wali korban pembunuhan tersebut menuntut qisas. Awiddiyata in afau anil qisasi ila diyati. Atau hakim menghukumi dengan diyah, uang tebusan, apabila para wali korban yang dibunuh memaafkan untuk tidak mengkisas pelakunya, beralih kepada diyat. Walau kana yujadu ihtimalun anna ahadahuma akhta'a. Meskipun ada kemungkinan bahwa salah satu dari dua saksi tersebut keliru. Li'annal ahkama tubda 'ala adh-dhahiri. Karena hukum-hukum itu dibangun berdasarkan yang nampak. Wal batinu yuwakkalu ilallahi wal batinu yuwakkalu ilallahi. Sedangkan yang tersembunyi di dalam batin diserahkan kepada Allah. Wala yu'ba'u bihadal ihtimali, dan tidak perlu memedulikan kemungkinan ini. Wa idza shahida ithnani 'adlani anna fulanan tazawwaja fulanatan fa'ala al-qadhi an yamdiya hadha az-zawaja. Dan apabila bersaksi dua saksi yang adil bahwasanya fulan menikahi fulanah, maka wajib bagi hakim untuk menetapkan pernikahan ini. Wahtimalu wuku'il wahmi naqulu fihi ihtimalun, lakin hadzal ihtimalu la qimata lahu. Dan kemungkinan terjadinya kekeliruan, kita katakan memang padanya terdapat kemungkinan, akan tetapi kemungkinan ini tidak ada nilainya. In sunnatullahi tabaraka wa ta'ala fi akhbaris sadiqina an takuna salimatan. Karena ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam khobar-khobar orang-orang yang jujur adalah bahwa khobar-khobar tersebut selamat dari kekeliruan dan kedustaan. Lakin lau furidha annahu akhta'a aw wahima fi syahadatihi anta laisa laka illa adh-dhahiru. Akan tetapi seandainya dianggap bahwasanya ia keliru atau salah di dalam persaksiannya, engkau tidaklah bisa menghukumi kecuali yang nampak saja. Huna yaqulu ar-rasulu alaihi salatu wassalamu. Di sini Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, innakum takhtasimuna ilayya. Sesungguhnya kalian mengadukan perselisihan kalian kepadaku. Wala'alla ba'dukum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'din. Dan bisa jadi sebagian kalian tidak mampu mengungkapkan hujjahnya daripada sebagian yang lain. Fa'aqdi lahu ala nahwin mimma asma'u minhu. Sehingga aku pun menghukumi untuknya berdasarkan apa yang aku dengar darinya. Faman qata'tu lahu min haqqihi syai'an fala ya'khudhu. Maka barang siapa yang aku potong untuknya sesuatu dari hak saudaranya, janganlah ia mengambilnya. Fa innama aqta'u lahu bihi qit'atan minan nari. Karena hanya saja dengan itu aku memotong untuknya sepotong dari api neraka. Ya'ni al-hakimu laisa lahu illa adh-dhahiru. Yaitu seorang hakim tidaklah ia boleh menghukumi kecuali yang nampak saja. Yaqumu billazimi min ihdari syuhudi. Hakim tersebut menunaikan apa yang semestinya, yaitu menghadirkan saksi-saksi. Wasyuhudu lahum syurutun la budda an tatawaffara fihim. Dan saksi-saksi memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi pada mereka. Wa idza ihtaja ila tazkiyatin ma ya'rifuhumul qadi ya'ti biman yuzakkihim mimman hum 'udulun 'indahu. Dan apabila saksi tersebut membutuhkan tazkiyah, rekomendasi, hakim tidak mengenali mereka, para saksi tersebut, maka ia mendatangkan orang yang mentazkiyah mereka, yang mereka ini adalah orang-orang yang adil di sisinya. Summa ba'da dhalika yunaffidhu hukm al-haddi fil qadhifi wa rajmi az-zani idza kana ash-shuhudu arba'atan wa ila akhir al-ahkam. Kemudian setelahnya hakim menerapkan hukum pidana bagi seseorang yang menuduh zina seorang mukmin, demikian pula rajam terhadap orang yang berzina apabila saksi-saksi tersebut berjumlah 4, dan hukum-hukum yang lainnya. Qat'ul yadi wal qisasu wa masyakala dhalika, hukum potong tangan, qisas dan yang semisal dengannya. Al-qadhfu biz-zina la yuqbalu fihi illa shahadatu arba'atin la budda an tatawaffara fihimul adalatu. Tuduhan kepada orang lain bahwa ia telah berzina tidak diterima padanya kecuali persaksian 4 orang yang terpenuhi pada mereka sifat keadilan. Wa ma yuqbalu fihi syahadatu tsnaini ba'da an tatawaffara fihi musyurutu. Dan tidak diterima padanya persaksian 2 orang setelah terpenuhi pada mereka syarat-syarat. Wa hadza kullu ma yajibu 'alal qadhi an yaquma bihi. Dan ini seluruh perkara yang wajib bagi seorang hakim untuk menunaikannya. Thumma ba'da dhalika law hasala ihtimalul khata'i min ahadis syuhudi aw min huma fa inna dhalika la yadurru. Kemudian setelahnya seandainya terjadi kemungkinan kekeliruan dari salah satu dari para saksi atau salah satu dari 2 saksi, maka hal itu tidak memadaratkan. Li'annahu la yukallifullahu an-nasa illa bidh-dhahiri. Karena Allah Azza wa Jal tidak membebani manusia kecuali dengan yang nampak saja. Nahnu naqulu yajri ihtimalul khata'i fi akhbaril bashari. Kita katakan ada kemungkinan kesalahan di dalam khobar-khobar manusia. Yang kululaka kisatan fiha ihtimalul khata'i. Seseorang menukilkan kepadamu sebuah kisah yang di dalamnya terdapat kemungkinan kesalahan. Yahtamilu fihil kadhiba, di dalamnya terdapat kemungkinan kedustaan. Lakinir rasulu kalamuhu la yahtamilu illa sidqa. Akan tetapi Rasul alaihi salatu wassalam, ucapan beliau tidaklah mengandung kemungkinan kecuali kejujuran, kebenaran. Idza ja'ana min akhbaril ahadi la yahtamilu illa sidqa. Apabila datang kepada kita sebagian dari khobar-khobar ahad, yaitu hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam, yang datang dari sedikit jalan periwayatan, maka tidaklah ia mengandung kemungkinan selain kejujuran, kebenaran. At-ta'nu fi akhbaril ahadi hadhihi al-aqidatul fasidatu. Celaan terhadap khobar-khobar ahad, hadis-hadis yang datang dari sedikit jalan periwayatan, ini adalah akidah yang rusak, keyakinan yang rusak. Alaihar rawafidu wa alaihal khawariju wa alaihal zaidiyatu wa alaihal mu'tazilatu wa alaihal asyairatu ma'al asafi wal maturidiyatu. Inna akhbar al-ahadi tufidul dhanna. Yang berada di atas keyakinan yang rusak ini, yaitu celaan terhadap hadis-hadis yang datang dari sedikit jalan periwayatan atau khobar-khobar ahad, celaan terhadapnya, keyakinan yang rusak ini, berada di atasnya orang-orang Syiah Rafidah, berada di atasnya orang-orang Khawarij, berada di atasnya orang-orang Syiah Zaidiyah, berada di atasnya orang-orang Mu'tazilah, berada di atasnya orang-orang Asy'ariyah. Sangat disayangkan demikian pula orang-orang Maturidiyah, yaitu bahwasanya khobar-khobar ahad, hadis-hadis yang datang dari sedikit jalan periwayatan, hanya memberikan faedah sangkaan belaka. Kullu hadastaqawhu minal jahmiyati wa minal mu'tazilati. Semua ini mereka ambil dari orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah. Hadihil afkarur radiatu makanat maujudatan. Pemikiran-pemikiran yang buruk ini dahulu belum ada. Fissabiqi la yujadu man yakulu akhbaru ahadin. Dahulu di zaman salaf, tidak ada orang yang mengatakan khobar-khobar ahad. Hatta ja'al mu'tazilatu fil qarni tsani awil qarni tsalithi wa adkhalu mithla hadhihi syubahi wa sarat fi hadhihi at-tawa'ifi ad-dallati. Hingga datanglah orang-orang Mu'tazilah di abad yang kedua atau abad ketiga Hijriah, dan mereka memasukkan semisal syubhat-syubhat ini, dan menyebarlah syubhat-syubhat ini di dalam golongan-golongan yang sesat ini. Wal'iyadu billah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.